بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan langkah-langkah kita pada malam yang berbahagianya untuk kembali menghadiri majlis ilmu rutinitas pada malam Kamis, pada setiap malam Kamis. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengorbankan jiwa dan raganya demi menyelamatkan umat ini dari segenap kegelapan jahiliyah. Seorang nabi yang bersabda, "Mathali wa mathalukum kamathali rajulin awqada nara." Perumpamaan aku dengan kalian adalah seperti seseorang yang menghidupkan api di malam hari. Faja'ala al-janadib wal farash yaq'ana fiha. Tatkala orang tersebut menghidupkan api di malam hari, maka datanglah hewan-hewan kecil ingin mendekati api tersebut. Wahwa yadhubbuhunna anha, maka orang tersebut berusaha untuk menyelamatkan hewan-hewan kecil tersebut dari api yang telah dia nyala, yang telah dia nyalakan. Inilah perumpamaan antara kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut berusaha sekuat mungkin untuk menyelamatkan hewan-hewan kecil tersebut dari api yang telah dia nyalakan. Demikianlah aku. Wa ana akhidhum bihujazikum wa antum tuflituna min yadi. Aku berusaha keras untuk menyelamatkan kalian. Aku pegang erat-erat kalian agar kalian tidak terseret ke dalam api neraka Allah. Namun kalian sendiri yang melepaskan pegangan. Maka jangan pernah kita bosan untuk senantiasa berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam yang berbahagianya, lentuan akan membacakan sebuah hadis dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan dapat memberi manfaat kepada kita semua pada malam yang berbahagianya. Ibu bapa, saudara dan saudari yang saya cintai dan hormati, tiada salahnya hal itu kita lakukan sambil menunggu waktu salatul isya, yang mudah-mudahan dengan ini kita mendapatkan sebuah keutamaan yang tercantum pada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitabnya Sahih Muslim dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala ma yarfa'u Allahu bihi ad-darajat wa yukaffiru bihi al-khataaya?" Maukah kalian aku tunjukkan amalan yang dapat menghapuskan dosa-dosa kalian dan amalan yang dapat mengangkat derajat-derajat kalian di sisi Allah? Maka para sahabat pun berkata, "Bala ya Rasulullah." Tentu kami mau ya Rasulullah. Apa amalan tersebut sehingga dapat menghapuskan dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita di sisi Allah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali berkata, "Isbaghul wudu 'ala al-makari wa katsaratul maq wa katsaratul khutaa ila al-masajid wa intidharus salati ba'da as-salah fadzalikumur ribat." Amalan tersebut adalah menyempurnakan wudu sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyaknya langkah yang kalian angkat menuju rumah-rumah Allah, dan yang ketiga adalah menunggunya masuk suatu salat setelah kalian menunaikan sebuah salat, itu merupakan ribat, menjaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka sambil kita menunggu masuknya salatul isya pada malam yang berbahagianya, Lalu tuan akan membacakan sebuah hadis Nabi SAW yang lalu tuan kutip dari kitab Sahihul Bukhari. Hadis tersebut di dalam Sahihul Bukhari bernomor 6412. Hadis tersebut datang dari sahabat Nabi SAW yang bernama Ibnu Abbas. Qala Rasulullah SAW, نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفرض. Nadwa buah nikmat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua nikmat yang mana kebanyakan manusia telah lalai di dalam menggunakan dua nikmat tersebut. Apa nikmat? Apa dua nikmat tersebut? Kaum muslimin dan kaum muslimat yang saya cintai dan hormati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sihhatu wal farah, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Ini adalah dua nikmat yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kebanyakan manusia telah lalai di dalamnya. Yang mengetahui dan memaklumi bahwa kesehatan adalah nikmat, setiap individu Muslim maupun non-Muslim, dia mengakui bahwa hal itu sebuah peluang, sebuah kenikmatan dan anugerah. Demikian pula dengan waktu luang. Tetapi sedikit yang bisa merealisasikan pengetahuannya tentang dua nikmat ini. Sehingga telah banyak datang nas-nas Al-Quran Karim dan hadis-hadis Nabi SAW yang menerangkan kepada kita begitu pentingnya dua nikmat ini. Di dalam sebuah hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Ambillah kesempatan dalam lima perkara sebelum datang lima perkara berikutnya. Ightanim khamsan qabla khamsin, ambillah kesempatan pada lima perkara sebelum datang lima perkara berikutnya. Apa lima perkara tersebut, kaum muslimin dan kaum muslimat yang saya cintai dan hormati? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, syababaka qabla harmik, waktu mudamu, waktu mudimu sebelum datang waktu tuamu. Wa ghinaka qabla faqrik, kekayaanmu sebelum kemiskinan menimpamu. Karena kehidupan ini adalah hari-hari yang silih berganti. Di sebagian waktu seorang diberikan kekayaan, di waktu yang lain Allah mengujinya dengan kefakiran. Di sebagian waktu seorang dianugerahkan kesehatan, di waktu yang lain Allah mengujinya dengan kesakitan. Inilah makna firman Allah yang tertera pada surat Ali Imran. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah dunia, hari-hari yang silih berganti antara manusia. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ightanim khamsan qabla khamsin. Ambillah kesempatan pada lima perkara sebelum datang lima perkara berikutnya. Syababaka qabla haramik. Masa mudamu, masa mudimu sebelum datang masa tuamu. Wa ghinaka qabla fakrik, waktu kayamu sebelum engkau diuji dengan kemiskinan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sihhataka qabla maradik, yang ketiga adalah waktu sehatmu sebelum menimpamu kesakitan. Wa faraghaka qabla shughlik, waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Wa hayataka qabla mautik, dan waktu hidupmu sebelum engkau dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Sahihul Bukhari, di sana terdapatkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Umar pula, bahwa pada suatu hari beliau melakukan safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha bi mankibayhi, Maka tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang pundak. Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang manusia yang memiliki sifat rahmah yang sangat tinggi. Maka beliau memegang pundak anak kecil ini, yaitu Ibnu Umar, anaknya Umar yang bernama Abdullah. Kata Abdullah Ibnu Umar, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang pundak. Faqala, kemudian beliau berkata, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Wahai anak muda, jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang menempuh sebuah perjalanan atau seorang yang asing. Tentunya seorang yang menempuh sebuah perjalanan tidaklah dia mampir sebuah tempat kecuali dalam rangka untuk pembekalan, perbekalan di dalam perjalanannya. Maka setelah Ibnu Umar mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang beliau ucapkan dengan keseriusan yang sangat sehingga boleh memegang pundaknya Ibnu Umar, maka Ibnu Umar meninggalkan wasiat kepada segenap kaum muslimin sampai hari kiamat. Apa wasiat beliau? Beliau berwasiat setelah mendengar hadis Nabi ini, beliau menyatakan, "Idza asbahta fala tantadhiril masa." وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحِ خُذْ مِنْ صِحَتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau meninggalkan wasiatnya kepada segenap kaum muslimin dan kaum muslimat. Beliau berkata, apabila masuk waktu pagi, maka jangan engkau menunda-nunda kesempatan di waktu pagi hingga masuknya waktu sore hari. Dan jika engkau telah berada di sore hari, maka jangan engkau menunda-nunda akan kesempatan di waktu tersebut hingga masuknya waktu pagi hari. Khudz min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Ambillah kesempatan ketika engkau masih sehat sebelum Allah memberikan kesakitan. Dan ambillah kesempatan di waktu engkau masih hidup sebelum engkau dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dan rupanya wasiat ini juga merupakan wasiat malaikat terbesar di sisi Allah, malaikat termulia di sisi Allah kepada Nabi termulia, kepada Nabi terbesar, yaitu wasiatnya Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam sunannya, Imam Ibnu Majah seorang imam yang hidup di tahun 200 Hijriah. Beliau memiliki kitab hadis yang berjudul Sunan, terdapatkan di dalamnya 8000 atau 7000 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan di dalam kitab tersebut sebuah hadis dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa suatu hari Jibril alaihi salam memberikan wasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Ya Muhammad, عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارق وأعمل ما شئت فإنك مجزي به." Wahai Nabi Muhammad, hiduplah sekehendakmu di dunia ini karena pasti kamu akan mati. Inilah makna firman Allah di dalam surat As-Sajdah, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Wahai Nabi Muhammad, engkau akan mati dan seluruh manusia akan mati. Maka Jibril alaihi salam turun dari Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ya Muhammad, malaikat besar, malaikat termulia berpesan kepada Nabi termulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, عش ما شئت فإنك ميت." Wahai Muhammad, hiduplah di dunia ini sekehendakmu karena engkau pasti akan mati. وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقٌ. Cintailah siapa yang hendak engkau cintai dari penduduk dunia ini karena engkau pasti akan berpisah darinya. وَأَعْمَلْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌ بِهِ. Dan beramallah, lakukanlah sekehendakmu di dunia ini karena semua apa yang engkau lakukan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna firman Allah yang tertera pada surat Al-Zalzalah. Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan walaupun sebesar biji gandum, maka Allah dia akan melihat balasannya. Apabila itu kebaikan, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Dan barang siapa yang mengamalkan sebuah kejelekan walaupun sekecil biji gandum, dia akan mendapatkan balasannya pula. Maka Jibril alaihi salam, malaikat yang termulia di sisi Allah, turun berpesan kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu wa a'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih." Wahai Nabi Muhammad, hiduplah sekehendakmu di dunia ini, karena pasti engkau akan berpisah, akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau ingin cintai, karena pasti engkau akan berpisah darinya. Dan lakukanlah apa yang engkau ingin lakukan di dunia ini, karena engkau, karena semua itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi SAW mengingatkan kita semua dengan sabdanya, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua ni'mat yang kebanyakan manusia lalai dalam dua ni'mat tersebut. Ni'mat kesehatan dan ni'mat waktu. Terkadang seseorang tidak menyadari nikmat kesehatan kecuali setelah Allah mengujinya dengan kesakitan, atau setelah dia memasuki area-area yang disyukur Allah nampakkan dan Allah sadarkan hatinya begitu pentingnya sebuah kesehatan. Bahkan di dalam sebuah hadis Nabi SAW menyatakan, "Man asbaha mu'afa fi jasadi, aminan fi sirbi, wa 'indahu qut yawmihi fa ka'annama hizat lahu dunya bihazafiriha." Siapa yang bangun di pagi hari dengan badan yang sehat, dengan kondisi yang aman, dan dia memiliki kehidupan untuk sehari itu, seakan-akan Allah telah membentangkan seluruh nikmat dunia kepadanya. Daripada orang yang bangun pagi, dia memiliki kekayaan yang tidak terhitung, tetapi tidak memiliki keamanan, atau memiliki keamanan tetapi tidak memiliki kesehatan. Dunia yang dia miliki, dia tidak mampu mencicipinya walaupun nasi putih, karena penyakit yang luar biasa yang telah menimpa tubuhnya. Maka kata Nabi SAW, "Man asbaha aminan fi sirbi, mu'afa fi jasadi, wa 'indahu qut yawmihi fa ka'annama hizat lahu ad-dunya bihadafiriha." Barang siapa yang bangun di malam hari dengan keamanan yang dia miliki dan kesehatan pada tubuhnya, serta dia memiliki kehidupan untuk sehari itu, makanan untuk sehari itu, maka seperti orang yang telah diberikan kepadanya seluruh nikmat dunia. Maka kembali Nabi SAW mengingatkan bahwa dua nikmat ini adalah nikmat yang kebanyakan manusia telah lalai di dalamnya. Saya akan menyebutkan bagaimana Nabi SAW merealisasikan dua nikmat ini. Bagaimana beliau mengindahkan dua nikmat ini. Beliau SAW seorang Nabi yang membimbing manusia ini kepada kebaikan dengan ucapan dan dengan perbuatan. Berbeda halnya dengan kita. Terkadang kita bisa menghimbau kepada kebaikan, tetapi terkadang kita orang yang paling jauh dari itu. Berbeda dengan kita, terkadang kita berpenampilan orang saleh, padahal hatinya dan isinya lebih busuk dari orang yang tidak berpenampilan seperti ini. Beda halnya dengan Nabi SAW. Beliau menyatakan, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Dua nikmat kebanyakan manusia telah lalai di dalam. Nikmat kesehatan dan nikmat pertumbuhan. Dan beliau tampakkan bagaimana beliau merealisasikan, mengindahkan dua nikmat ini. Di dalam Sahih Muslim dan Sahih Bukhari terdapatkan sebuah hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bil-laili hatta tatafakkar qadamah." Merupakan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat di sepertiga akhir malam dengan salat yang panjang sampai-sampai membengkak dua kaki. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hari-harinya penuh dengan kebaikan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau salat malam hingga membengkak dua kakinya. Maka Aisyah radhiyallahu anha terheran-heran. Maka Aisyah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ataf'alu hadha waqad ghafara Allah laka min dhanbika wa ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar?" Wahai Rasulullah, engkau melakukan ibadah ini demikian sedangkan Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Apa kiranya apabila Allah telah sebutkan individu dari kita, "Ya fulan, kamu telah diampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang." Mungkin orang tersebut akan tertipu dengan hal tersebut sehingga dia tetap melakukan dosa dan tidak lain memperhatikan aktivitas ibadah. Beda hanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha tatkala melihat ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedemikian rupanya, beliau berkata, "Ya Rasulullah, ataf'alu hadha wa qad ghafara Allahu laka min dhanbik ma ta'akhkhar ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar?" Ya Rasulullah, kenapa Anda masih melakukan ibadah yang sedemikian rupanya sedangkan Allah telah mengampuni dosa-dosa engkau yang telah berlalu dan dosa-dosa yang akan datang? Apa kiranya jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan sebuah jawaban yang memberi pelajaran kepada kita semua segenap kaum muslimin dan kaum muslimat bahwa hidup ini adalah furs. Orang Arab menyatakan al-hayah furs. Hidup ini kesempatan. Orang non-muslim saja bisa menyatakan time is money. Maka orang muslim menyatakan al-hayatu furas. Hidup ini kesempatan untuk bercocok tanam yang akan dipetik di hari kiamat kelak. Maka Nabi SAW memberi jawaban kepada Aisyah radhiyallahu anha tatkala bertanya kepada beliau, kenapa beliau melakukan ibadah sedemikian rupanya sedangkan Allah telah mengampuni seluruh dosa-dosa beliau yang telah lalu dan yang akan datang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda menjawab pertanyaan Aisyah, "Afala akuna 'abdan syakura?" Wahai Aisyah, apakah salah aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalimat bersyukur kepada Allah ini kalimat yang mudah dilantunkan oleh segenap orang. Kalimat yang mudah dilontarkan kepada orang lain dan kalimat mudah untuk diucapkan oleh setiap individu muslim dan muslimah. Tetapi kalimat ini mengandung makna yang berat dilakukan. Karena syaitan telah menyatakan kepada Allah dalam surat Al-A'raf, Allah hikayatkan, "Fabima aghwaita la'udanna lahum siratuka al-mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Ya Allah, iblis berkata, "Ya Allah, karena engkau telah memvonis aku sebagai penghuni neraka Allah, maka aku bersumpah dengan namamu, aku akan selewengkan seluruh hamba-hamba dari jalan yang lurus ini. Aku akan menggoda mereka dari bagian depan mereka, dari arah belakang mereka, dari kanan mereka dan dari kiri mereka, sehingga kebanyakan mereka tidak lagi bersyukur." Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa qalilum min ibadiyasyukur." Sangatlah sedikit dari hambaku yang bersyukur. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan Aisyah tadi dengan ucapannya, "Afala akuna 'abdan syakura?" Wahai Aisyah, apakah salah aku menjadi hamba yang bersyukur? Menunjukkan syukur itu bukan hanya menyatakan alhamdulillah. Itu bagian dari syukur. Tetapi para ulama menerangkan syukur itu memiliki 3 rukun. Rukun yang pertama adalah mengucapkannya dengan lisan, alhamdulillah. Rukun yang kedua meyakini di hatinya, dengan hatinya yang paling dalam, bahwa nikmat itu semata-mata datangnya dari Allah. Yang ketiga adalah dia merealisasikannya dengan perbuatannya terhadap nikmat tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ni'matan maghmunun fihima katsirun minan nas." Nah, dua buah nikmat yang kebanyakan manusia telah lalai dari dua nikmat tersebut, nikmat kesehatan dan nikmat waktu. Ingatlah kaum muslimin dan kaum muslimat yang saya cintai dan hormati, akan firman Allah yang tertera pada surat Ali Imran, di mana Allah berfirman, "Wa tilkal ayyamu dawiluha bainan nas." Itulah dunia, dia adalah hari-hari yang silih berganti. Terkadang seorang sakit, di waktu yang lainnya Allah berikan kesehatan. Disebab pada suatu waktu dia diberikan kesehatan, di waktu yang lain dia diberikan kesakitan. Oleh karena itu Allah tanamkan sebuah prinsip di dalam surat Al-Baqarah, prinsip di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Apa prinsip yang Allah terangkan dalam surat Al-Baqarah tersebut? Allah menyatakan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. الله berfirman, akan senantiasa kami menguji kalian dengan berbagai ujian, terkadang dengan ketakutan, terkadang dengan kelaparan, terkadang dengan jiwa, di mana ada yang diwafatkan di antara kalian, dari saudara-saudara kalian, dari kerabat kalian. Wa naqsi minas samarat, terkadang Allah menguji kalian dengan sedikitnya fasilitas dari fasilitas duniawi. Wa basyiris sabirin, maka berita gembira bagi orang-orang yang sabar. Siapa mereka orang-orang yang sabar? Allah terangkan sifat mereka pada ayat berikutnya. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka adalah orang-orang apabila menimpa mereka sebuah musibah, diwafatkan di antara orang-orang yang dia cintai, diuji dengan fasilitas yang rendah, diuji dengan ketakutan, diuji dengan berbagai ujian, mereka menyatakan inna lillah, kita ini semuanya milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita semua akan kembali. Mungkin hari ini paman kita, hari ini saudara kita, hari ini tetangga kita, mungkin besoknya kita sebagai pengikutnya, dia akan kembali kepada Allah. Maka Allah katakan, ulaika alaihim shalawatun min rabbihim. Orang-orang yang memiliki kriteria yang demikian, Allah janjikan tiga perkara. Yang satu dari tiga perkara ini lebih baik daripada dunia beserta isinya. Allah janjikan buat mereka tiga perkara. Ulaika alaihim shalawatun min rabbihim. Kepada mereka salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang tabi'in, tokoh Islam dari murid para sahabat yang bernama Abu Aliyah, beliau menerangkan bahwa makna salawat dari Allah, maknanya adalah zikruhu fil mala', adalah Allah memuji hamba tersebut di hadapan seluruh para malaikatnya. Subhanallah. Tentunya ini keutamaan yang sangat mulia, di mana seseorang dipuji namanya di hadapan sebaik-baik makhluk, yaitu makhluk yang Allah katakan alladzina la ya'suna Allah ma amara wa yaf'aluna ma yumaru. Mereka para malaikat tidak pernah bermaksiat dan senantiasa menjalankan perintah Allah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min arba'ati asabi'in fis sama' illa wa fihi malakun sajidun lillah." Tidaklah ada sejarah empat jari di langit sana, melainkan di situ ada malaikat sedang sujud kepada Allah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah menerangkan bahwa setiap hari 70 ribu malaikat masuk ke Baitul Ma'mur, kemudian saling bergantian. Tiap hari 70 ribu yang telah masuk tidak akan masuk lagi hingga tegaknya hari kiamat. Sehingga kita bisa bayangkan bagaimana jumlah banyaknya mereka. Allah menyatakan kepada orang-orang yang memiliki kriteria pada ayat yang telah kita bacakan, tiga perkara, di antara yang salawat dari Allah. Warahmah, yang kedua adalah rahmat Allah. Wa ulaika humul muhtadun, yang ketiga jaminan hidayah kepada mereka. Karena ayat ini, tatkala ada seorang sahabat menelaah dan mencermati ayat ini, ketika dia ditimpa dengan sebuah musibah yang menyedihkan, yaitu sahabat yang bernama Abu Talhah radhiyallahu anhu, Allah wafatkan anaknya, anak kesayangannya, anak pertamanya. Ketika beliau pulang dari sebuah safar, beliau bertanya kepada istrinya Ummu Sulaim. Beliau berkata, bagaimana kondisi anak kita? Maka istrinya enggan ingin menyatakan langsung anak kita telah wafat, karena khawatir suami akan shock nantinya. Apa jawaban istrinya? Lihat istri yang memiliki ilmu dan istri salihah karena mendapatkan pendidikan agama dari Al-Quran dan dari hadis-hadis Nabi SAW. Kata istri beliau, huwa askanu maka. Dia sekarang ini lebih tenang daripada sebelumnya. Karena sebelumnya sakit, sekarang telah Allah wafatkan dalam keadaan belum balik. Sedangkan anak bayi yang meninggal sebelum balik akan menjadi syafaat, pemberi syafaat kepada kedua orang tua, orang tuanya. Maka beliau menjawab, huwa askanu maka. Dia sekarang lebih tenang kondisinya daripada sebelumnya. Karena sebelum Abu Talha berangkat ke safar, anaknya sedang sakit. Maka Abu Talha pun tidur malam. Maka di malam hari, istrinya berkata, Ara'aita, lau anna ahla bayti, lau anna qawman a'aru a'ariyatum ahla bayti, fatalabuha alam an yamna'uha. Wahai suamiku, aku memiliki sebuah pertanyaan. Bagaimana pendapat engkau apabila ada sebagian manusia menitip sebuah titipan mereka di sebuah rumah, lantas datang suatu hari mereka meminta dan mengambil kembali titipan tersebut dari rumah tersebut, apakah pemilik rumah tersebut boleh bagi mereka untuk tidak menyerahkan titipan tersebut? Maka suami menjawab, tentunya tidak. Maka demikian pula wahai suamiku, kata istrinya, Allah telah menitip kepada kita titipannya, yaitu anak kita. Lantas Allah sekarang telah mengambilnya. Maka bersabarlah kita. Maka Abu Talha di pagi hari datang kepada Nabi SAW menceritakan apa yang telah terjadi di malam. Maka Nabi SAW menyatakan, Barakallahu lakuma fi laylatikuma. Semoga Allah memberkahi malam kalian tersebut. Kemudian Allah anugerahkan anak lain kepada Abu Talha dan istrinya. Maka ketika anaknya telah wafat, Abu Talha terlihat di tengah-tengah para sahabat memakai pakaian indah, memakai pakaian yang rapi. Ya, karena memakai pakaian yang rapi, penampilan yang baik itu merupakan ajaran dari Islam. Abu Talha memakai pakaian yang rapi, nampaknya gembira, bukan seperti orang yang sedang mendapatkan sebuah musibah. Para sahabat terheran-heran, mereka bertanya, wahai Abu Talha, anak engkau baru meninggal, kenapa engkau tidak nampak pada dirimu sebagai wajah sebagai orang yang dapat musibah, malah engkau nampaknya riang gembira dan senang? Abu Talha menjawab, kiranya apa yang beliau jawab? Beliau menyatakan, bagaimana saya tidak riang gembira? Bagaimana saya tidak bergembira sedangkan Allah telah berjanji kepada saya tiga perkara? Apa tiga perkara tersebut? Beliau bacakan ayat surat Al-Baqarah tadi. Ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kepada orang-orang yang bersabar, salawat dari Allah, rahmah dan hidayah. Maka tiga perkara ini lebih baik daripada dunia beserta isinya kepadaku. Maka aku bergembira dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Bagaimana mereka di dalam menyikapi sebuah musibah dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka tahu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini semua yang milik Allah dan semua kita akan kembali. Hari ini mungkin anak kita lebih duluan kembali kepada Allah. Tidak lama setelahnya kita akan kembali kepada. Di dalam hadis yang lain Rasulullah mengingatkan tentang pentingnya dua nikmat ini, bahwa manusia di dalam dua nikmat ini, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang, itu terbagi menjadi dua. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Salim bin Sa'ad, beliau menyatakan, khairun nas man tala 'umruhu wa hasana 'amaluhu wa syarrun nas man tala 'umruhu wa si'a 'amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Dan sejelek-jelek manusia adalah orang yang panjang umurnya namun jelek amalannya. Ini kondisi manusia, hanya dua dalam dua perkara nikmat ini. Ada yang mengambil kebaikan dan kesempatan dari dua nikmat ini. Ada yang mereka terlena dengan tipu daya syaitan sehingga mereka tidak dapat merealisasikan dua nikmat ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghasung kita dan dalam beberapa hadis yang telah kita bacakan tadi untuk senantiasa menjaga dan mengindahkan dua nikmat ini. Karena kehidupan kita di dunia ini adalah hari-hari yang silih berganti. Semua kita akan kembali. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelang kematian beliau, disebutkan beliau menangis dengan tangisan sejadi-jadinya. Sehingga murid-murid beliau terheran-heran. Mereka menyatakan, "Ma yubkika ya Abu Hurairah?" Wahai Abu Hurairah, seorang sahabat yang paling baik meriwayatkan hadis Nabi, yang pernah tersungkur di samping mimbar Nabi karena kelaparan, karena beliau memilih sabar untuk menuntut ilmu di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga terkadang beliau tidak makan dan tidak minum karena beliau dari sahabat yang miskin. Pernah beliau pingsan karena kelaparan yang sangat di dalam menuntut ilmu di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mempelajari, membuka kitab-kitab hadis seperti kitab Imam Syafi'i Al-Umm, Musnad Imam Syafi'i, kitab Imam Syafi'i Ar-Risalah, kitab Imam Malik Muwatta yang terdapatkan di dalam 20 ribu hadis Nabi lebih, ya, Musnad Imam Ahmad yang dapatkan di dalamnya puluhan ribu hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi, kita dapatkan mayoritas hadis Nabi itu sumbernya dari sahabat ini, yaitu Abu Hurairah. Menjelang kematiannya, beliau berkata, beliau menangis sejadi-jadi. Maka murid-muridnya berkata, "Ma yubkika ya Abu Hurairah? Apa yang membuat engkau menangis seperti ini wahai Abu Hurairah? Sedangkan engkau sahabat Nabi." Beliau berkata, "Qillatuz zadi wa tulut tariq." Karena sedikitnya perbekalan yang aku miliki, sedangkan perjalanan masih sangat panjang, ada alam barzakh. Ya. Yang di dalamnya kondisi manusia hanya tua. Ima dibentangkan kuburannya seluas langit dan bumi, ima disempitkan sehingga terpatahkan seluruh tulang-tulangnya hingga tegaknya hari kiamat. Maka Abu Hurairah menjawab dengan jawaban yang menggetarkan para murid-muridnya, bahwa beliau seorang sahabat, ibunya sahabat, menantunya tokoh kaum muslimin di masa itu, Sa'id ibn Musayyab, sebaik-baik tabi'in setelah para sahabat Nabi. Ya, ulama paling diakui keilmuannya itu menantunya Abu Hurairah, Sa'id ibn Musayyab. Tetapi beliau menjawab, beliau menangis menjelang kematiannya dan menjawab ketika ditanya kenapa, bahwa beliau tidak memiliki amalan soleh yang banyak, sedangkan perjalanan masih sangat panjang. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Kirim, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan, suatu amalan yang saleh, amalan yang saleh itu ada amalan yang dibangun di atas keikhlasan dan sesuai dengan tuntunan Nabi. Karena niat yang lurus, niat yang ikhlas belum cukup sebagai syarat diterimanya ibadah hingga sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Karena Nabi SAW bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan tidak sesuai dengan tuntunan dan ajaran kami, maka amalan tersebut tertolak. Ya. Tidak cukup tujuannya kan baik. Tujuan saya ini dan itu. Maka Allah menyatakan, memberi catatan bahwa barang siapa yang mengamalkan sebuah amal saleh, maka kami akan berikan kepadanya kehidupan yang indah di dunia dan akhirat. Di dalam surat Thaha Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَكُمْ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. Barang siapa yang datang kepadanya peringatanku, panggilanku, maka barang siapa yang mengikuti panggilanku dan hidayahku, maka dia tidak akan sesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat. Dan barang siapa yang berpaling darinya, kami akan berikan kepadanya kehidupan yang sempit, dan kami akan membangkitkan dia di hari kiamat dalam keadaan buta, sehingga dia berkata, "Kenapa ya Allah engkau membangkitkan aku dalam keadaan buta, sedangkan ketika di dunia aku adalah orang yang melihat?" Allah menjawab, "Karena engkau tadi di dunia melalaikan dan meninggalkan peringatan kami." Di dalam surat Al-Hadid Allah berfirman, ya, teguran kepada kaum muslimin untuk merealisasikan dua nikmat yang sedang kita baca hadisnya di malam yang berbahagia ini. Allah berfirman, "Alam ya'nini alladhina amanu an takhsha' qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq." Tidakkah, belumkah cukup peringatan bagi segenap kaum mukminin untuk ingat kepada Allah dan memeluk kebenaran dari berbagai malapetaka dan musibah yang Allah timpakan? Belumlah cukup itu sebagai peringatan kepada mereka untuk selalu ingat kepada Allah dan memeluk kebenaran? Kita lihat bagaimana ulama ketika mendengar ayat ini. Pernahkah Anda semua mendengar kisah seorang Fudail bin Iyadh, seorang ulama besar, suatu yang satu zaman dengan Imam Syafi'i? Fudail bin Iyad ini sebelum beliau mendapatkan hidayah, beliau disebut dengan qutta'at tariq. Qutta'at tariq. Kalau kita di sini pembajak laut, tapi kalau di Arab pembajak padang pasir. Ya, karena orang yang pergi haji umrah akan melalui padang pasir. Bahkan ada di Yaman itu, antara Yaman dengan Saudi, ada jalan padang pasir. Kalau kita pergi gunungnya di arah kanan, pulang nanti sudah di arah kiri. Karena berpindah-pindah gunungnya. Karena gunung dari pasir. Kadang ada manusia meninggal ditimpa gunung tersebut. Karena angin yang luar biasa. Nah, Fudail bin Iyad ini sebelum beliau mendapatkan hidayah, beliau pembajak padang pasir. Perampok. Beliau taubat dan mendapatkan hidayah dan menjadi orang ulama yang dikenal ibadahnya di masa itu. Setiap sholatnya beliau dikenal menangis. Beliau sebab taubatnya, suatu hari ketika beliau menaiki tembok sebuah rumah untuk merampok dan untuk mencuri, tiba-tiba beliau mendengar lantunan ayat tadi, alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wama nazala minal haqq. Belumkah cukup berbagai musibah dan malapetaka kami timpakan kepada mereka? Belumkah cukup hal itu untuk kaum mukminin untuk senantiasa mengingat Allah dan memeluk kebenaran? Maka ketika beliau seketika itu beliau langsung jatuh dari tembok yang beliau panjat. Semenjak itu beliau bertobat dan menjadi orang yang baik. Setiap sholatnya beliau menangis. Seorang ulama Islam yang sangat dikenal satu zaman dengan Imam Syafi'i. Namanya Muhammad Fudail bin Iyad, di antara tokoh-tokoh Islam. Tentang beliau ini sangatlah ma'ruf dalam buku-buku sejarah, seperti dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, seperti kitab Siyar Al-A'lam An-Nubala, ya, sekitar 30 jilid yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Demikianlah mereka para salaf. Bagaimana mereka merealisasikan dan mengindahkan dua nikmat yang tertara pada hadis yang kita bacakan di malam yang berbahagia ini. Begitu lembutnya hati mereka. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah bahwa sebab beliau Islam, dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa beliau, yang diperbincangkan oleh para ulama riwayat tersebut, bahwa beliau keluar dengan pedang ingin membunuh Nabi Muhammad sebelum Islamnya. Karena ada dari saudarinya dan keponakannya sudah masuk Islam. Ya, yaitu saudarinya yang menikah dengan Khabbab bin al-Arad. Beliau keluar membawa pedang, ketika ditanya, mau ke mana wahai Umar? Beliau menjawab, aqtul Muhammad, saya ingin membunuh si Muhammad itu. Dan Umar bin Khattab sebelum Islam dikenal, kalau beliau sudah mengeluarkan pedangnya dari sarungnya, tidak ada cerita memasukkan kembali ke sarungnya kecuali pedangnya telah berdarah. Ini Umar sebelum Islam. Ya. Sebengis-bengisnya Abu Jahal dan Abu Lahab, lebih dikenal lagi keberanian dan kekerasannya Umar. Sampai-sampai ketika beliau mengenal Islam, beliau menyatakan, hari ini aku terangkan Islam. Siapa yang berani menantangku, datang ke sini. Kata Umar bin Khattab. Begitu keras dan bengisnya beliau sebelum Islam. Apa sebabnya beliau Islam? Sebabnya karena mendengar lantunan Al-Quran surat Thaha. Tatkala istri Khabbab bin al-Arad sebagai saudari beliau membacakan Thaha, ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa, sampai di firman Allah, innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimish salata li dhikri, maka beliau langsung tergugahkan, langsung pecah hati. Kemudian beliau masuk Islam, bertanya kepada Khabbab bin al-Arad, mana Muhammad? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berdoa, Allahumma izzal Islam bi ahadir rajulain. Ya Allah, muliakan Islam ini dengan engkau masukkan mereka ke Islam ini salah satu dari dua orang ini, Umar atau Abu Jahal. Karena dua ini tokoh kufar Quraisy, ya. Algojonya Quraisy. Namun Allah hanya mengijabahi doa Nabi sallallahu alaihi wasallam satu dari dua, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa ada di antara manusia ini yang hatinya sudah keras melebihi kekerasan batu. Allah menyatakan, "Tsumma qasat qulubuhum fahyakal hijarati aw ashaddu qasa." Di antara manusia ada yang hati mereka keras, yang kerasnya seperti batu atau melebihi batu. Kenapa demikian? Karena pengaruhnya Al-Qur'an, gunung bisa meletus kalau Allah turunkan kepada gunung. Allah sebutkan dalam surah Al-Hasyr, juz 28 dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian." Andai kata kami turunkan Al-Qur'an ini kepada gunung, gunung di Arab enggak ada gunung berpohon ya. Semuanya gunungnya dari batu. Oleh karena itu, kita kalau musim dingin di sana sampai minus menggigilnya sampai ke tulang. Ya. Minus dinginnya ke tulang sampai. Bukan seperti dingin di Indonesia, dingin tropis. Karena gunung di sana gunung batu. Nah, Allah katakan "Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an." Kalau kami turunkan Al-Qur'an ini kepada gunung-gunung tersebut, maka gunung tersebut akan meletus, meledak karena takut kepada Allah. Maka mudah-mudahan hadis-hadis dan ayat-ayat yang telah kita dengar pada malam yang berbahagia ini dapat menggugahkan hati-hati kita untuk menjaga dan mengindahkan dua nikmat yang telah kita dengar dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Lebih dan kurangnya tuan-tuan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Karena waktu yang telah habis, maka kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.